Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Abad al-abidin, gul alhamdulillah. Selamanya kita selalu ngucap alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah sederhana diucap, tapi Allah bangga, Bu. Allah bangga kalau sudah ada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah. Bangganya Allah, kemudian Allah pamer sama malaikat. Hei malaikatku yang ada di sekitar langit, coba kau lihat tuh hambaku lagi memujiku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu dibanggakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pembacaan Hadrabah Saudan tidak nyangka loh, semangat banget ini. Saya tuh kayaknya ini nanti setiap sebulan sekali. Harus Mi ya. Ya, kita bisa bergilir. Ya. Iya Mi, boleh Mi. Dan setuju. Saya nanti sewaktu itu juga minta giliran ke Tegal. Boleh Mi, jadi, setuju Mi. Gini ya, kita ini tahu-tahu tadi terlintas begini. Kita ambil aja Selasa terakhir. Mi, kalau Selasa terakhir kan di Bayanti Mi. Jadi kemungkinan ngambilnya Selasa ketiga gimana Mi? Di tempatnya Mbak Nur. Yang Mbak Nur. Mbak Nur ada enggak? Hadrabah Saudan ya? Hadrabah Saudan nanti kalau pas Mbak Nur lagi. Iya Mi, setiap Selasa kalau lagi di Mbak Nur, kalau enggak di Mbak Nur diambil Umi, diambil kami Mi. Ya. Ini gini, jadi Hadrabah Saudan, saya ini minta ya, saya minta sudah ditetapkan sebulan sekali, ngambilnya Selasa ketiga, bisa bergilir, ya boleh, ya boleh. Pokoknya nanti setelah itu, bapaknya pada awal mulanya di siapa? Mbak Nur. Nanti kalau yang Selasa bulan ini kan ini bulan Januari Mi. Selasa Januari. Ini Maulid Mi. Maulid dulu di Mbak Nurnya. Yeah. Jadi mulai Januari insyaallah yeah. Bisa Mi. Insyaallah mulainya Januari. Setiap Selasa ketiga. Diambil di kami dulu aja Mi. Oh iya. Yeah. Di sini dulu aja Mi. Curang ya. Sudah aduh tak tambah lagi. Pagi ya. Yeah. Minta selalu diiringi hadroh. Ya Mi. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan manfaat barakahnya tambah mengalir terus. Amin. Insyaallah. Baik, subhanallah, alhamdulillah. Makasih Ibu-ibu yang salehah. Ya, subhanallah. Tadi senang Bu ya baca zikir gini. Alhamdulillah, semangat insyaallah dan semoga kita dimudahkan untuk istiqomah. Karena masyaallah luar biasa banget. Itu ibu kalau ngerti artinya, Masya Allah lagi. Ini aja gak ngerti semangatnya udah Masya Allah, apalagi kalau paham artinya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum lanjut acara berikutnya, mau baca qasidah dulu Bu ya, satu qasidah. Boleh dilihat di kertas yang dibagiin. Ini qasidah uji coba Bu ya, jadi kalau kurang-kurang sempurna minta maafnya, baru latihan juga semalam. Baik. Alf salat ala Nabi Muhammad. Amana qalbi al-ashin tusallim li ala al-hadi Muhammad sayyidil kaunain habibi ruhi wa zadi. Amana قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد الكونين حبيبي روحي وزادي أمانة بلغه إني أحب حب معادي متيم فيه فوق الحاد وقلبي بيسمح ينادي أمانة بلغه إني أحب حبي معادي متيم فيه فوق الحال وقلبي بيسمح ينادي حبيبي سيدي أفدي بروحي كل ما فيني رضاكم مبتغى أمري وليجله ربي يرضيني حبيبي سيدي أفديك بروحي كل ما فيني رضاكم واقتوى أمري وليجله ربي يرديني أنا من أمتك أفخر وهذا فخر يكفيني والسامع يصعد بصدري يشرفني يعليني أنا من أمتك أفخر وهذا الفخر يكفيني والسامع يصعد بصدري يشرفني يعليني على دينك تعلمنا إن الدين هو الإسلام كتاب الله منهجنا ينور ظلمة الأيام على دينك تعلمنا إن الدين هو الإسلام كتاب الله منهجنا ينور ظلمة الأيام تعلمنا نناجي الله نصلي نكرم الأيتام جزاك الله عنا الخير حبك المولى بالإكرام تعلمنا نناجي الله نصلي نكرم الأيتام جزاك الله عنا الخير حبك المولى بالأكرام أمانة قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد الكونين حبيبي روحي وزادي أمانة قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد الكونين حبيبي روحي وزادي أمانة بلغه إني أحب عب معادي متيم فيه فوق الحد وقلبي باسمه ينادي أمانة بلغه إني أحب عب معادي متيم فيه فوق الحد وقلبي باسمه ينادي ألف صلاة على النبي محمد. Para ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya minta pesan-pesan dari Umi Ida untuk Mbak Zahra. Mbak Zahra-nya hilang kemana? Mbak Zahra? Mbak Zahra diharap kembali ke tempat. Sudah, Mi? Sudah, Mi ya, insya Allah. Baik, Mbak Zahra mana Mbak Zahra? Mbak Zahra? Mohon kembali ke tempatnya. Mbak Zahra, masuk-masuk lagi. Mbak O, masuk. Oh, ayo. Oh, oh. Ya Zahra, ya Zahra. Oh, tambah lari. Oh. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. Ta'ali, Zahra, ya panggil Bung Ida. Ta'ali, ya Zahra. Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mi bismillah li mi. Tadi kan belum komplit yang dengerin mi. Bilang pesan khusus mi. Udah batu-batu. Baik, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini Bu ya. Karena kami bilang dari awal acara-acara kekeluargaan aja. Jadi ini ya sedikit pesan-pesan ya untuk Mbak Zahra ya Bu ya, minta doanya. Tadi kami sampaikan acara ini memang acara sengaja untuk acara sambung silaturahmi, keluargaan, doa bersama Bu ya. Insyaallah dengan niat semoga Allah jaga anak-anak kita semuanya jadi anak-anak soleh-solehah yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan mohon doanya semoga anak-anak kita semua kelak menjadi pejuang-pejuangnya agamanya Rasulullah, pembela-pembelanya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik. Jadi tadi pesan dari Umi Ida masyaallah banget, intinya tawadhu ya, untuk siapa semua anak-anak kita ajarkan ketawaduan, belajar dari guru kita semua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paling mulianya manusia tapi paling tawadhu-nya manusia, enggak pernah sombong. Insyaallah semoga anak-anak kita bisa meneladani akhlak beliau insyaallah. Baik para ibunda yang dimuliakan Allah, selanjutnya ada persembahan-persembahan. Hah? Mana? Baik. Ini ada persembahan nih subhanallah dari Buya dulu. Cuma Buyanya lagi gak ada Ibu, kebetulan aslinya kami sama Buya hari ini ada jadwal ke Berau. Tapi karena berhubung kok berbarengan dengan jadwal keberangkatan Mbak Zahro besok, jadi harus salah satu ngalah. Kalau Buya jadwalnya udah banyak banget, kalau sampai digagalin dolim banget sama saudara-saudari kita yang di Berau. Dan alhamdulillah para ibunda yang dimuliakan Allah, insyaallah Al-Bahjah akan dibuka juga di Berau. Ini jadi Buya datang ke sana dalam rangka peresmiannya. Mohon doanya semoga diberkahi dan jadi sebab kebaikan untuk umat insyaallah. Minta doanya yang banyak. Ibu-ibu harap tenang ya. Boleh makan tapi jangan ribut. Biar dalam. Berau itu Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Doanya insya Allah dalam waktu dekat ada acara juga mau ke Makassar. Kita juga mau buka Al-Bahjah di Makassar Ibu. Insya Allah. Minta doanya semoga semakin bawa manfaat untuk umat tadi. Bu ya, makasih tadi Mu Ida subhanallah memberikan motivasi yang luar biasa. Karena subhanallah Bu, pertama kali Umi Ida datang di sini tuh. Umi rumahnya masih cuma di situ Bu. Ini masih tanah semua nih. Iya, jadi kita hadruan di dalam, ingat banget berapa tahun yang lalu sambil makan sambel. Bu ya, ingat banget Upah Fadlun bawa obat mah langsung. Janur-janur, iya. Jadi benar-benar masih gubuk di sana tuh Mi ya. Iya, saung-saung yang di belakang itu masih ada. Dan mungkin ibu-ibu dulu yang pertama kali pernah ke sini juga masih sempat ngerasain kebunnya Umi ya Bu ya di belakang. Kebun timun. Ada kebun labu air, ada kangkung, ada cabai Bu ya. Ini sekarang sudah ganti santri semua Bu. Jadi sekarang tumbuhannya sudah diberantas. Anak-anak kami yang beranak pinak jadinya Ibu. Kambing-kambing kami udah gak ada juga. Jadi di sini udah ada kambing, ada bebek, udah diganti, sudah gak ada Bu. Diganti PAUD. PAUD dari anak-anak santri sendiri itu Bu ya. Siswanya tuh dari santri sendiri. Baik para ibunda yang dimuliakan Allah. Dari Ibu ya sudah siap untuk di... Baik. Ini ada dari Bu ya, mohon suaranya untuk tenang, tidak ribut Bu ya. Baik, sholawatullah Nabi Muhammad. Menjelang kepergianmu, sedih menyelimuti hatiku yang kubungkus. Menjelang kepergianmu, sedih menyelimuti hatiku yang kubungkus dengan ketegaran, namun tetap terasa. Bersama kepergianmu, kupendam harap. Kupanjatkan doa yang terbentang di sepanjang perjalananmu dalam menuntut ilmu. Terukir di kalbuku masa indah denganmu, di masa kecilmu, di kota yang saat ini engkau tuju. Di sana 1000 kenangan terpahat bahagia denganmu. Dengan kepergianmu terasa sesak di dada, yang kupoles dengan canda namun tetap terasa. Kesalahan yang pernah kulakukan, sikap kasar yang tanpa kusadari membuat hatimu kecewa. permohonan maaflah yang kupersembahkan untukmu, wahai putriku Zahra yang kucinta. Buka hatimu, wahai buah hatiku. Lapangkan hatimu untukku, putriku. Buya sangat mencintaimu. Buya sangat menyayangimu. Ingat buyamu dalam doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah pesan untuk Zahra dari Abu Yahya Zainul Ma'arif. Semoga beliau di sana sehat, dimudahkan dakwahnya, dan bisa merasakan bangga dari sang putri tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, persembahan selanjutnya akan disampaikan oleh Umi kita tercinta, Umi Feros Arahbini. Shallu ala Nabi Muhammad. Anakku, 9 bulan lebih kita pernah bersama di satu tubuh. Ku pernah bertaruh nyawa untuk bisa melihatmu. Ada banyak cinta yang kutitipkan di setiap detak jantungmu. Ada banyak harap dan doa yang selalu terucap di setiap aku melihatmu. Kehadiranmu mengajarkan banyak hal pada diriku. Ku jadi mengerti makna mencintai melebihi diri sendiri. Ku bisa merasakan makna berkorban tanpa pamrih. Ku bisa tahu rasa sakit di saat melihat engkau merintih. Aku pun jadi mengerti, ternyata rasa bahagia bisa didapat di saat kita memberi tanpa berharap untuk kembali. Terlalu banyak kenangan indah bersamamu. Mungkin kau takkan bisa ingat betapa air mata dan tawa pernah menyatu di saat kulihat kau mulai melangkah dengan kaki kecilmu. Kau takkan pernah tahu betapa besar rasa bahagia di saat pertama kali kau bisa memanggilku. Kau juga takkan ingat betapa lucu tingkahmu di saat kau ikuti gerakan sholatku. Kau juga mungkin tak pernah tahu betapa terharunya aku di saat pertama kali kau pakai seragam sekolahku. Terlalu banyak kenangan yang tak mampu kuungkap dan kusebut satu persatu. Anakku sayang, kini kau semakin dewasa. Ku tahu jalanmu ke depan takkanlah mudah. Ada banyak aral melintang, ada banyak cobaan yang akan menghadang, ada banyak suka dan duka, akan ada banyak tangis dan tawa. Anakku sayang, ku takkan mampu untuk selalu menjagamu. Ku takkan mampu untuk selalu menghadang aral di depanmu. Ku takkan mampu untuk penuhi semua keinginanmu. Ku takkan mampu hapuskan setiap air mata yang menetes di pipimu. Karena aku hanyalah seorang ibu yang Allah ciptakan dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Seandainya bisa, Kan ku ambil sedihmu untuk ku buang jauh-jauh. Seandainya bisa, ku harap senyuman kan selalu terukir di bibirmu. Seandainya bisa, kan ku singkirkan semua rintangan untuk mudahkan jalan di depanmu. Seandainya bisa, ku ingin tak ada air mata yang menetes di pipimu. Karena tangismu sungguh terasa sangat menyesakkan dadaku. Anakku, engkau hadiah terindah yang Allah berikan untukku. Kau perhiasan termahal yang menjadi penyejuk mataku. Engkau adalah karunia dan akan selalu kusyukuri kehadiranmu. Dan engkau adalah harapan yang semoga bisa menjadi sebab keselamatanku. Anakku, aku adalah seorang ibu yang akan selalu mengantarmu dengan doa. Aku adalah seorang ibu yang akan selalu berdiri di barisan terdepan untuk mendukungmu menggapai cita-cita. Aku adalah seorang ibu yang mempunyai cinta untukmu seluas samudra. Dan aku adalah seorang ibu yang selalu berharap bisa berkumpul denganmu kelak di surga. Selamat berjuang anakku sayang. Semoga Allah mudahkan semua langkahmu untuk mencari ilmu. Semoga Allah jadikan engkau pewaris para nabimu. Semoga Allah memberkahimu dengan keikhlasan selalu. Dan semoga kelak dengan ilmumu, kau bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi umat nabimu, yang akan menjadi sebab keselamatan untuk dunia dan akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selanjutnya persembahan yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Mbak Zahra Yahya Zamzuri. Sekarang pemutaran video Mbak Zahra. Ini diaman nih, nikahan teman. Nah ini baru datang dari Indonesia, baru nyampe Yaman, langsung geleprak di kasur. Nah ini baru pertama kali jalan. Nah ini waktu haji, alhamdulillah. Ini di Madinah, foto di penginapan di Madinah. Pas musim dingin, ini baru pakai baju baru. Nah ini sama sepupunya, masih belajar duduk. Waktu masih belajar duduk. Oh, ini gak tahu lagi ngapain. Tak maunya besi. Nah ini di perpustakaannya Buya di Yaman. بالله فهو الماطي المانع ورضى بقضاء الله وإن الدنيا راجع ماذا ماذا فعلم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني belajar dandan yang tengah tuh. Belajar pegang bedak pertama kali. Nah, Buya gantengan sekarang, Buya. Buya kurus banget dulu. Ini di asrama, ini di asrama banget. Nah, ini pertama kali Habib Abdullah datang nih peresmian Pondok Al-Bahjah, Mi. Ya, Mi. Nah, itu masih diaman itu. Di ulmatil arham sawani min nutfa. Nah, ini Zahra bareng sama orang Urdun. Cantik banget. Pokoknya kebanting. Aslinya Mbak Yeni. Tuh, Bu, Buyanya kan gantengan sekarang kan. Pede banget. Masya Allah. لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان واعلم بأن الله itu yang Zahra yang kerudung putih itu, Bu. Nah, ini keluarga melas banget. Masih hitam-hitam semua, Bu. Saingan lama Fatim sekarang. Ini Zahra pertama waktu mau pamitan, kita mau pamit pulang. Tuh, Bu, Buya tua banget deh dulu tuh. Semoga jadi mahasiswa di Al-Azhar. Saya cinta Mesir. And aku cinta Indonesia. Ini Buya baru operasi masih pakai leher. Baru pulang dari Singapura. Emuk. Dari samping kayak Bu Haji Hariri juga. Ada mirip Haji. Baik, subhanallah. Baik. Itu ringkasan sedikit-sedikit biar... Soalnya Ibu, waktu punya Zahra itu masih rajin-rajinnya moto. Jadi masih rajin-rajin moto, jadi semua, kalau sekarang kan kita moto pakai HP ya. Kalau dulu tuh benar-benar pakai kamera, dicetak gitu Bu ya. Sekarang ini agak nakal, udah gitu HP-nya sering hilang lagi. Akhirnya kadang kalau yang sekarang, anak-anak yang sekarang, datanya tuh ya rata-rata di HP ya begitu. HP hilang ya hilang semua gitu. Makanya memang kadang subhanallah dulu tuh memang lebih bagus sebenarnya. Kita tuh bisa ninggal, ini kan foto semua yang difoto-foto lagi gitu. Jadi enggak ada kenangannya tuh ada gitu. Masya Allah. Baik Ibu Beni mulia kalau terima kasih ya. Selanjutnya Mangga, Ibu-ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan pesan-pesan untuk Ananda Zahra. Biar jadi semangat dari Ibu Haji Hariri Mimi Ika Solihah yang sangat solehah insya Allah. Pak Haji minta nasihatnya untuk anak Umi. Makasih. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ananda Jahro yang akan menuntut ilmu di Yaman. Di belakang tenang ya. Semoga Allah melindungi Ananda dengan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bisa kembali ya lagi dan dikembangkan di pondok ya. Amin. Doa kami selalu menyertai Muna. Mudah-mudahan semakin solehah dan ingat terus mendoakan pada orang tua ya nak. Amin. Ya, hanya itu yang pesan dari Ibu Haji. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Selanjutnya dari Mbak Yeni. Bana, tolong ada bagian ngasih mikrofonnya. Mbak Yeni minta pesan-pesannya untuk anak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Yeni dan semuanya turut bergembira. Turut bergembira Ananda Zahra untuk meninggalkan negaranya untuk menuju kota kelahirannya. Kecil dulunya di Yaman. Sekarang kembali untuk bernostalgia ke Yaman kembali dengan menimba ilmu-ilmu yang dulu Buya Umi peroleh di dalamnya. Yuk sayang solehah, timba ilmunya yang banyak, gali ilmunya yang banyak, tetap dengan tawaduk di dalamnya, kemudian kembali. Kembali ke Indonesia dengan membawa kesolehahannya, membawa kekuatannya, membawa ilmu yang banyaknya di dalamnya, derajatnya ditingkatkan oleh Allah menjadi ananda yang bermanfaat, ananda yang selalu birrul walidain, ananda yang solehah yang mendoakan Buya Uminya datang ke Indonesia. Tularkan kepada kami semua ilmu-ilmu yang didapat oleh Ananda. Amin. Selamat berjuang, selamat jalan, semoga betah berkumpul dengan induknya ilmu yaitu Yaman. Ya Ananda sayang solihah, ya kuat, sehat, menangis. Amin. Harus menangis tapi dengan kekuatan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Dadah Indonesia. Selamat datang Yaman. Aku nimba ilmu di dalamnya. Amin. Ya. Amin. Ya. Sehat selalu. Amin. Doakan Uminya, doakan santri-santri Uminya dalam keadaan barokah. Dalam keadaan semuanya menghasilkan santri yang solih, solihah semua. Amin. Selamat jalan sayangku, selamat jalan solihahku, selamat jalan ananda, anandaku. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta doanya supaya benar-benar bisa lulus, jangan ketularan Uminya dulu Bu ya. Uminya enggak lulus-lulus. Dulu Uminya kuliah, Masya Allah pengalaman kuliah banyak, satu pun gak ada yang lulus Ibu ya. Jadi ke Yaman juga cuma setahun udah pulang-pulang ya bawa, gak bawa ijazah, cuma bawa S2 Ibu. Ya bawa Buya Umi. Alhamdulillah lah Bu masih ada yang dibawa. Baik selanjutnya, lanjutkan Mbak Juju. Kami persilahkan untuk berikan pesan-pesan untuk Mbak Zahra. Nanti ada juga pesan dari Ma Eri ya, khusus yang sering aku Mahmud itu. Jadi tolong siap-siap dari sekarang. Ma Eri yang lagi ngambek sama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ao sayang, ini Mbak Ao mau meninggalkan kita, nanti kembali ke kita mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk Mbak O, untuk kami semua, untuk pondok. Mbak O di sana sehat, sehat afiat ya Mbak O ya. Ingat semuanya di sini, doakan kami, kami bisa mendoakan Mbak O, mudah-mudahan semuanya lancar, dimudahkan. Mbak O-nya istiqomah, insya Allah bisa menggapai semua cita-cita Mbak O. Amin, amin. Mungkin amin. Itu aja dari Mbak Juju ya Mbak O ya. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Mak Eri dulu, Mak Eri dulu. Mak Eri dulu, teman berantem kita. Jangan cuma bisa ngaku jadi Mahmud, Mak Eri. Kalau belum bisa ngasih pesan kesan. Ini gak mau, jangan ada Bu ya. Emang dasar. Nanti tak kirim rekamannya, ada cepetan. Gak mau, Mi, gak ada. Cepetan, Mak Eri. Boleh, dari Kafa dulu. Sebagai sahabat pertama Mi di Cirebon. Jadi pertama kali kenal temen di Cirebon itu dengan Kafa tuh Mi. Kita waktu itu masih numpang tempat di Pondok Nur Siddiq di ada yang dari Tuparep. Jadi pertama kali kenal itu ya dari Kak Fat, karena waktu itu Buya pertama kali ngisi belajar dakwah itu dari Radio Salma yang ada di Pondok Pesantren Nur Siddiq. Nah terus gara-gara dengar radio, akhirnya setiap Buya ada pengajian di Radio Salma itu, setiap malam apa gitu, itu Kak Fat sama Pak Aji rutin ngirimin makanan Umi. Akhirnya gara-gara itu, kalau sudah waktunya Buya ngaji, itu pada ngumpul semua teman-teman, orang-orang banyak kumpul di rumah, kenapa nunggu kiriman dari Kak Fat Haji Mulmi. Sampai-sampai kadang Buyanya malah yang gak kebagian. Jadi itu ingat banget kenangan itu, maka jadi pertama kali punya teman di Cirebon, yaitu Kak Fat ini, Masya Allah, syukuran Kak Fat. Baiklah Kak Fat, pesan-pesannya untuk Zahba Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zahro sayang, Mbak Zahro mau pergi ninggalin Indonesia. Mama pesan semoga Mbak Zahro dimudahkan, dilancarkan studinya di Yaman. Dan jangan lupa doakan kami yang di sini. Insya Allah kami juga mendoakan Mbak Zahro sayang. Yang istiqomah di sana. Itu aja Umi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya Mbak Yanti, Wakil Ketua Sabar. Dari Wakil Salim Sabar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sayang, Mbak Yanti sih intinya mengaminin semuanya. Doa-doa terbaik semua yang disampaikan oleh Mimi Ika, Umi Ida, Mbak Eni, saya ikut mengamini. Mudah-mudahan semua doa terbaik yang beliau-beliau sampaikan tadi cepat diijabah sama Allah. Amin, amin, amin. Saya udah ngebayang dulu, Umi tadi cerita gagal di sana bawa S2. Kebayang yang gagal aja begini gimana nanti suksesnya. Amin. Saya berharap bawanya pulangnya bawa kesuksesan. Jadi penerus, bukan pengganti, penerusnya Umi yang luar biasa. Kita tunggu-tunggu ilmunya. Insya Allah kayaknya lebih, kayaknya amin, amin, amin. Baru kebayang aja lah Mi ya. Pokoknya amin, insya Allah amin, lebih amin. Baik, lebih amin, bagus. Amin, amin, amin, pokoknya lebih segala-galanya dari amin, Umi lah. Amin, gitu. Amin, ya Rabb, amin, insya Allah amin, harapan amin. Saya begitu, bibitnya Umi harus keluar. Insya Allah enggak lama-lama istiqomah ilmunya. Doain Mbak Yanti sama Sabar juga istiqomah juga. Amin. Amin, amin. Nanti bisa ke rumahnya Mbak Yanti juga. Alhamdulillah dapat generasi penerusnya Umi. Kayaknya itu aja doa dari Mbak Yanti. Amin, amin. Insyaallah, syukur. Mudah-mudahan kembali dengan membawa kesuksesan. Amin, amin. Dunia akhirat ya. Amin, amin, amin, amin. Syukran, syukran Mbak Yanti. Lanjutnya dari Mbak Eni Lote. Mantan buket kita, ya mantan buket tua kita. Baik, silakan Mbak Eni, Teni. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak A.O. sayang, insya Allah apa yang menjadi pilihan Mbak A.O. untuk menimba ilmu di Yaman menjadi pilihan yang terbaik dari Allah. Amin, amin, amin, amin. Dan buat Umi, sebagai ibu saya juga merasakan Mi. Di saat melepaskan anak, doa yang terbaik, ucapan itu doa ya Mi. Insya Allah, harapan Umi untuk menjadikan Mbak Ao menjadi anak yang solehah, yang berilmu, semuanya akan terwujud. Dengan Al-Bahjah yang sudah sebesar ini, insya Allah dengan ilmunya Mbak Ao akan menjadi yang lebih besar lagi dan lebih barokah. Amin, amin. Gitu ya Mbak Ao sayang ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Amin, amin ya Allah, Rabbi kabul ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sahabat jauh dari Bandung, Mi. Datang gak diundang tapi ya berhubung bawa jamur, Mi, jadi kita terima. Terin, mau gak? Tega pisan kata Terin. Ayu teteh, gak ada hajiwan, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Mbak Zahra. Ini Terin dari Bandung sampai gak pulang. Dari hari, udah 3 hari gak pulang. Pengen lihat dulu ini, Bang perpisahan Toib. Dulu sama. Pengen perpisahan ya, dulu sama Mbak Ao terakhir mungkin ya. Belum perginya kan mau lama ya. Semoga Mbak Zahra di sana bisa mendapat ilmu yang manfaat. Amin, untuk amin, pondok. Amin, amin, amin. Untuk penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Terin doain buat Mbak Zahra di sana sehat. Amin, amin, amin, amin. Kerasan di sananya. Amin, amin, amin. Ya gitu aja deh Mbak Zahra ya. Udah keburu sedih. Kayak berasa anak sendiri nanti ditinggal jauh 5 tahun, Mi. Gak kebayang nahan rindu buat uminya juga dikasih sabar ikhlas. Amin. Ya, jauh dari amin, Mbak Zahra. Amin, ya. Amin. Insyaallah. Doanya, doanya Mbak Zahra ya buat semuanya yang ada di sini ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Elis, teman mainnya Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, kumpul semua untuk mendoakan Mbak Zahra. Semoga Mbak Zahra di sana sehat walafiat dalam taat ya sayang ya. Semua persoalan, semua yang menjadi halangan insya Allah Mbak Zahra bisa mengatasinya dengan sabar, dengan kekuatan. Hanya Allah yang dapat menolong amin, ya Mbak Zahra amin, ya. Amin. Jangan merasa sepi, jangan merasa sedih. Allah selalu bersama Mbak Zahra di sana dengan lingkungannya yang sudah Allah tetapkan dengan Buya Umi yang ikhlas melepas kepergian Mbak Zahra ya sayang ya. Semua doa-doa di sini membuat Mbak Zahra semakin kuat, semakin mampu menghadapi perjuangan di sana ya sayang ya. Amin insyaallah amin. Ya Mbak Zahra ya, maafkan semua di sini, mudah-mudahan Mbak Zahra di sana ikhlas, sabar, tenang dalam menghadapi permasalahan yang ada di sana, amin. Perjuangan hidup, ujian dan semuanya ya sayang ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, syukron, syukron untuk semuanya. Dan selanjutnya perwakilan ibu-ibu SDIku dulu. Boleh Mimi Una, boleh Mimi Tsunami, boleh Mbak Tintin. Silahkan sut-sut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, Masya Allah, senang banget dengernya. Ya Allah, semoga Mbak Zahra dimudahkan oleh Allah dengan segala galanya mencari ilmu Allah. Amin, amin, amin. Dan semoga Allah memberikan Mbak Zahra kesabaran, kemuatan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh Mbak Zahra, Umi, Buya, dan semua ibu-ibu soleha yang di sini. Amin, amin. Hanya itu doa selalu, Bu. Hanya bisa mendoakan ibu-ibu SD-ku buat Mbak Zahra, hanya itu yang bisa kami lakukan. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Boleh Al-Fatihah enggak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi Allah, syukran, syukran pada Mimi Sona. Selanjutnya Bude, Bude sebagai Bude kita semua, Masya Allah. Bude Abu, Masya Allah, Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak O sayang. Alhamdulillah ya Mbak O ya. Mudah-mudahan langkahnya Mbak O selalu dimudahkan, dilancarkan, dan Umi juga selalu ikhlas untuk menjadikan Mbak O jadi penerus Umi dan Buya, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya udah itu aja Mbak O, mudah-mudahan Mbak O selalu dikasih kesehatan yang penuh barokah. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin, amin ya Rabb. Kabul, ya Rabb. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Endang. Masya Allah, yang jadi guide-nya Mbak Zahra selama di Jogja. Kemarin sebelum berangkat tak puas-puas ini Bu, mau ke Pontianak, ayo sok bismillah keliling Pontianak. Hanya katanya maunya pulangnya lewat Jogja, katanya wah ya sudah alhamdulillah dapat guide yang soleha banget. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Saro, Mbak O, gak bisa ngomong. Semoga dilancarkan semuanya. Apa yang menjadi cita-cita Mbak O. Amin, amin, amin. Juga Buya dan Umi. Cepat lulus, balik, ilmunya bermanfaat. Amin. Doakan kami juga yang di sini. Insya Allah nanti jalan, rute Mbak. Bulan madunya Mbak Endang loncolot ke Yaman, insya Allah. Doakan ke Yaman. Mbak O selamat jalan, semoga amin, amin. Sukses. Amin, amin. Doa kami selalu untuk Mbak O yang terbaik. Amin, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Nur, ibu ket kita dan ibu laundry kita. Masya Allah, Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Gak panjang Mbak A.O. Selamat menempuh perjalanan yang baru, jenjang pendidikan yang baru. Lain menempuh hidup baru. Mau ngomong. Semoga di sana lancar-lancar, sehat-sehat. Ilmunya amin, bermanfaat. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabb. Dan kembali lagi dengan sehat selamat amin, juga amin. Umi semua doa-doanya di sini diijabah Allah. Amin, amin, amin. Lama kita enggak bakal ketemu kelihatannya, sampai ketemu lagi. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, sehat dan semua umur, yang lebih baik. Allah, amin, amin, amin. Pulang oh kayaknya udah tambah jadi nenek-nenek deh. Assalamualaikum. Umi Maeim. Baik, selanjutnya Mahmud, Mahmud yang suka ngaku-ngaku Mahmud. Ada buat Jilina baru datang. Boleh ayo. Itu berani di belakang tok itu. Nanti nanti lewat WA aja. Oh, kok bisa lewat WA? Nanti lewat WA aja, Jimmy. Itu mah nanti. Modus, bukan pesan kesan itu. Baik, siapa lagi ya ibu-ibu yang mau ngasih pesan-pesan? Nenek Etin. Dah, nenek. Masya Allah, Nek. Nenek kita semua ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih saya tidak perlu nasihat lagi sama Neng Zahra karena dia tuh udah percayalah, kita percaya sekali dia tuh udah soleha. Amin. Udah ya Allah, ilmunya amin, amin, juga amin. Udah amin. Luar biasa amin. Dari amin. Dari nenek khususnya udah dia tuh udah nenek tuh udah harus dia tuh harus jadi guru buat nenek tuh sebetulnya gitu. Jadi udah nasehat-nasehat dari nenek sih udah gak ada ininya, cuman doa dan doa aja dari nenek, mudah-mudahan Neng Zahra sehat terus. Neng Zahra kuat di sana. Amin, amin, amin, amin. Neng Rahu, Neng Zahra bisa pulang lagi ke Indonesia dengan membawa ilmu. Amin, amin, amin. Yang bermanfaat buat semuanya dan bisa lebih dari Umi mungkin. Sekarang kita Umi juga udah luar biasa buat kita. Mudah-mudahan dengan Neng Zahra pulang dari Yaman akan lebih. Al-Bahja ini akan lebih jaya, amin, amin, amin, lebih amin. Besar lagi. Amin, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Fatim, Fatim, mana Fatim? Fatim yang ngajarin Zahro. Dulu yang ngajarin Zahro waktu SD, sebelum berangkat ke Yaman tuh Fatim. Fatim ngilang. Baik, Kak Lin, Kak Lin. Teh Nel ada? Oh, insya Allah, Teh Nel. Ayo, ayo, sok. Senang, senang. Kalau banyak yang doain, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga buat Zahro bisa jalanin amanahnya, bisa dapat ridho dari Allahnya, Rasulullahnya, dan insya Allah Umi sama Buyanya pasti akan ngentut. Amin, amin, amin. Semoga amin memanfaatkan waktunya dengan baik di Yaman. Amin, amin, bisa, amin. Bisa menyenangkan lah ilmunya, insya Allah manfaat semuanya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan berada di Yaman bisa mendapat sir dari para wali Allah di Tarim, insya Allah bisa ziarah di sana, insya Allah. Amin, amin, amin, amin. Jadi terusin, bisa jadi penerus, ya, amin, sambung amin lah, insya Allah. Amin, amin. Dan amin membawa pulang, membawa ilmu yang manfaat. Amin, amin, amin, ya Rabb. Bisa bisa siar semuanya, semuanya insya Allah. Amin, amin, amin. Ilmunya amin manfaat insya Allah. Amin, amin, amin, amin. Syukran, syukran. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Misuna. Lagi jabur. Insya Allah. Baik, siapa lagi? Teh Nel. Fatim mana Fatim? Ulam? Kaji Kasan, Mi, istri Kaji Kasan. Teh Nel, ayo Teh. Bu Nani, Bu Nani. Fatim mana Fatim? Baik, sambil sambil menunggu ada persembahan dari adik-adiknya Zahro. Ya. Nah, sebentar. Bu Nani, sebentar. Abis ini break dulu. Anak adik-adiknya nanti lanjut lagi. Ayo, Sal, minjem mic-nya sebentar. Ya. Tak pakai hadro. Menyenangkan kau hadir di hidupku, bagai bintang yang menerangi, engkau selalu ada dalam sedih dan senang. Engkau sungguh kakakku sayang. Thank you. mengkuatkan diriku untuk jadi harapan bakti yang sesama dan menolong yang lemah agar dunia menjadi indah. You show me how to love, you teach me how to live. Just like the sun, shining at the lips, the first moon, hatimu. Subahu bada intala atihi sudaja wa faratihi subahu bada intala atihi lailu daja min wa faratihi. Yeah. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله Diulang lagi Bu ya, gaya mau persembahan tadi gagal. Ini sekarang bismillah. Tes. Menyenangkan kau hadir di hidupku bagai bintang yang menerangi, engkau selalu ada dalam sedih dan senang. Engkau sungguh kakakku sayang. Sungguh aku ingin mengucap kata diriku arti ketulusan. Cek, bismillah. Al-Fusolat ala Nabi Muhammad. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak atas kedatangannya, atas doa-doanya, atas perhatian, cinta, kasih sayangnya. Masya Allah, jazakumullah. Kedatangan ibu-ibu sangat berarti ya, karena ya subhanallah senang banget untuk bisa kumpul-kumpul, doa bareng, baca zikir bareng, Masya Allah. Semoga persaudaraan, persahabatan kita selalu dijaga oleh Allah. Di dunia, dalam kemuliaan, di akhirat bisa kumpul bareng-bareng di syurga, Insya Allah, Mi. Dibawa semuanya, Mi. Amin. Adzan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu jangan pergi dulu ya, nanti ada makanan barokah. Makanan ala pondok, Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu jamal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Saya di sini. Ibu-ibu tenang dulu ya suaranya ya. Ibu saya di sini kayak ada rasa iri. Sungguh beruntung Zahra. Kau banyak dari ibu-ibu ya. Yang punya majelis-majelis yang tidak semua ngasih ucapan, ngasih harapan, ngasih doa kepada Zahra. Kepada Mbak O ya. Ini satu tanda-tanda yang luar biasa. Saya mewakili ibu-ibu semua saat ini setelah kita baca hadranya, baca ininya, kemudian harapan dan doa dari ibu-ibu buat Zahra, kita bersama ya Bu. Sekarang minta, walau kana gililan kilma dari Zahra. Sallu ala Nabi Muhammad. Salat ala Nabi Muhammad. Kilma-kilmaten ya Zahra, ya Allah. Permintaan dari Umi Ida, insya Allah. Oh, nanti ibu-ibu 5 tahun loh gak ngeliat wajahmu. Pulang-pulang, Masya Allah. Ya Cat, udah gede, ya Cat. Sayang. Bismillah. Gak kelihatan coba. Sini-sini sayang, sini Soleha. Sini, deket Umi sini aja. Oh, malunya sampai ke tenggor. Enggak apa. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbi ajmain amma ba'du. Zahra mengucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendoakan Zahra. Semoga, terutama Umi Ida, makasih juga udah disuruh ngomong. Sudah ditodong. Deg-degan. Iya, makasih banyak. Doakan selalu, jangan berhenti doain Zahro. Semoga semuanya, semoga doanya kembali ke yang ngedoain dulu, baru yang didoain gitu maksudnya. Ya gitu. Sallu ala Nabi Muhammad, hayya. Doain Don't juga take. Buat Umi Buya, adik-adik Zahro, biar Zahro istiqomah, bertaubat. Udah cukup sekian. Makasih, makasih banyak sekali lagi. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar tobat kan. Enak ya kalau nodong itu jadi keluar apa adanya, apa aslinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, makasih banyak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Baik Ibu, insya Allah ini saja. Alhamdulillah acara semua sudah terlaksana. Insya Allah semoga semua doa-doa Ibu dikabul oleh Allah SWT. Yang kita baca juga diterima oleh Allah SWT. Dibalas dengan segala kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah jazakumullah. Dan tadi seperti doa kami yang selalu kami sampaikan dan kami ulang tadi. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Menjadikan anak-anak kita penyejuk mata bagi kita. Menjadikan anak-anak kita sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita pejuangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak-anak kita yang kelak akan mengangkat derajat kita di hadapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memanjangkan umur kita dalam taat sehat wal afiat. Panjang umur sehat taat. Jadikan kita ahli ikhlas istiqomah dan semoga kelak puncaknya Allah menjadikan kita min ahli husnil khatimah. Lah diniyah kulati salihah barakatuh habina syafina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibur Rahman sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman liki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah yang membalas dan selanjutnya ibu-ibu mangga dipersilahkan untuk mencicipi hidangan ala kadarnya. Ya Bu ya, masakan kampung Bu ya, menunya hari ini tanpa kambing. Jadi non kolesterol insya Allah. Bu ya, menu-menu pondokan. Baik ibu-ibu dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alfusolati ala Nabi Muhammad.